الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات الحمد لله sungguh besar rahmat dan nikmat Allah kepada kita di subuh ini. Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati indahnya dekat-dekat dengannya. Diizinkan kita salat subuh berjamaah yang salat sunatnya saja lebih baik dari dunia dan siksa. Kita berharap kepadanya, mudah-mudahan ini sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang senantiasa dicurahkannya, dan semoga menjadi penyelamat kita di hari yang tidak bermanfaat anak dan harta kecuali yang datang dengan hati yang selim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Semoga nikmat yang sudah Allah berikan senantiasa kita rasakan dan mudah-mudahan ditambahkan. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah Allah pilih di antara hamba-hambanya yang terpilih dan Allah uji di antara hamba-hambanya diuji dengan segala kelebihan yang Allah berikan, beliau harus berhadapan berbagai ujian. Dan alhamdulillah, agama ini sampai kepada kita malamnya seperti siang, tidak ada yang menyimpang kecuali menuju kecelakaan. Berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan diteguhkan hati kita, dimantapkan langkah kita untuk tetap istiqamah di atas jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Untuk itulah kita hari ini, dan mudah-mudahan setiap hari membekali diri dengan duduk di majelis-majelis ilmu yang sudah mengetahui, untuk senantiasa mengokohkan lagi. Bagi yang pemula atau belum merasakan indahnya ilmu, mudah-mudahan menjadi pintu pembuka yang senantiasa setiap dibuka pintunya, semakin banyak nikmat dan faedah yang didapat di dalamnya. Seperti perkataan Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, seperti yang sering kita ulang-ulang, sering membaca kitab Ar-Risalah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan disebutkan satu riwayat sampai 500 kali, riwayat lain menyebutkan 50 kali. Maka setiap kali dibaca semakin pasti ada faedah yang tidak didapatkan pada bacaan sebelumnya. Dan alhamdulillah duduk di majelis seperti ini dihitung Allah sebagai ibadah yang sangat besar keutamaannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali kita bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitab Ar-Risalah ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala kepada beliau dan menerima segala amal salehnya, mengampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa dengannya dalam keadaan berbahagia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, kita baru selesai mukaddimah dari kitab Risalah ini, dan satu kata kunci yang beliau sebutkan bahwasanya tidak ada satu pun masalah yang datang di setiap tempat dan masa yang merupakan masalah kontemporer yang tak pernah terjadi di zaman Nabi atau sahabatnya, kecuali di dalam Al-Quranul Karim akan ada jalan atau petunjuk untuk menyeratkan hidayah ke dalamnya. Falaysat tanzilu bi ahadin min ahli dinillah nazilatun illa wa fi kitabillahi dalil ala sabilil huda minha. Tidak satu pun nazilah, suatu masalah baru yang turun kepada manusia umat Islam ini, kecuali dia akan dapatkan dalam Al-Quran dalil yang membimbing kepada jalan hidayah untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu para ulama Allah siapkan untuk menjawab segala permasalahan, dan itu akan mereka dapatkan jalannya di dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh sebab itu mereka mengetahui ilmu bagaimana memahami Al-Quranul Karim adalah suatu alat yang dengannya orang bisa mendalami dan menyelami makna-makna Al-Quranul Karim. Dan untuk itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menulis kitabnya ini sebagai kontribusi yang besar kepada umat untuk membimbing mereka memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam bentuk yang sederhana dan belum lengkap seperti kitab-kitab setelahnya, tetapi tetap menjadi rujukan utama bagi para ulama yang datang setelahnya. Walaupun banyak kitab tentang usulul fiqh, dan usulul hadis yang ditulis, tetapi tetap kitab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menjadi lokomotif utamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan kita beruntung karena kita bisa bersama-sama menelaah dan setidaknya membacanya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, babu kaifal bayan. Ini bab tentang kaifal bayan. Bagaimana al-bayan? Al-bayan dalam bahasa Arab maknanya adalah keterangan atau bukti atau penjelasan atau keterangan yang dengannya kita sampai kepada yang dimaksud. Nah, Al-Qur'anul Karim disebut Allah Subhanahu wa taala bayan, utibyanan li kulli syai, menjadi keterangan yang menjelaskan segala masalah. Dan dia adalah bayan, bukti dan hujjah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa juga al-mubin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Turun membawa Al-Qur'an ini kepadamu ar-ruhul amin, ruh yang amanah, yaitu Jibril alaihissalam. Ala qalbika, yang dimasukkan olehnya ke dalam hatimu, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi salah satu dari para nabi, dan salah satu dari nabi yang memberikan peringatan. Ma'asyal muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, memberi peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan, dengan bahasa. Bahasa disebut dengan lisan karena alatnya adalah, asalnya adalah dengan lisan. Lisan yaitu lidah. Maka bahasa disebut dengan lidah karena bahasa itu diungkapkan dengan lidah. Makanya orang kalau tidak ada lidahnya tak mungkin berbahasa. Tak mungkin berbahasa. Makanya ketika Musailamatul Kazzab memaksa salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam untuk murtad atau mengakuinya sebagai nabi, maka dipotong tangannya, dipotong kaki, telinganya, dia tetap ini tidak mau mengakui. Akhirnya dipotong lidahnya. Tapi walaupun demikian dia masih mengatakan atau masih bisa dengan bahasa isyarat bahwa tidak mengakui Musailamatul Kazzab. Namanya Al-Kazzab, macam mana bisa jadi nabi? Kalau nabi itu Al-Amin, kalau nabi kita Al-Amin, kalau dia Al-Kazzab, Al-Kazzab dusta, tak mungkin jadi nabi. Kalau Al-Amin maka jadi nabi. Akhirnya karena lidahnya mesti berbicara, dia potong lidahnya. Dipotong lidahnya. Maka lisan adalah alat untuk membahasakan atau berbahasa. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab mubin yang menjelaskan. Dari kata-kata bayan. Jadi Al-Qur'anul Karim adalah kitab mubin, kitab yang menjelaskan. Kitab yang menjelaskan. Nah, dalam fikih lugah bahwa bahasa itu disebut dengan mubin. Disebut dengan mubin dengan dua syarat. Baru disebut sesuatu itu mubin, menjelaskan dengan dua syarat. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Sina dalam ashihnya bahwasanya al-mubin idza kana, yang pertama adalah idza kana al-mutakallim yastati' ayu'abbir amma yurid, yaitu seorang yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Yang berbicara mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan. Jadi baru dikatakan bahasanya menjelaskan salah satu syaratnya, dua syaratnya, satu yang pertama adalah yang berbicara mampu mengungkapkan, takbir dengan lisan, bisa mengungkapkan apa yang dia ingin sampaikan. Dalam hal ini al-mutakallim, di masa dalam hal ini Al-Qur'anul Karim, yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mampu untuk mengungkapkan dengan bahasa apapun apa yang ia kehendaki dan inginkan. Apa yang dia kehendaki dan inginkan. Dan dipilihnya lah bahasa Arab. Karena alhamdulillah tidak ada bahasa yang seluas, yang sebaik dan dan yang sejujur bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab tuh apa adanya, dibaca apa adanya, dan enak dilagukan juga, enak dilagukan. Karena memang orang Arab itu pada dasarnya jujur-jujur. Ya, ini banyak orang tidak tahu nih, bahwa pada asalnya orang Arab itu jujur-jujur, as-sidqu. Ya, sehingga orang jujur selalu berani. Orang pemberani, maka mainannya bukan boneka, mainannya adalah pedang. Makanya moto hidup orang Arab adalah al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang. Pedang mainan pemberani atau penakut? Pemberani. Lambangnya atau moto hidupnya al-waqtu kasayf, waktu itu seperti pedang. Pedang itu adalah mainan orang pemberani. Kalau kita, ini mohon maaf nih, kalau kita, orang kita secara umum ya, bukan masing-masing, nanti kalau saya misalnya rajin ya, misalnya kan, ini secara umum orang kita suka mengelinci. Tahu mengelinci? Kamu terjemahkan. Hah? Suka Hah? Suka pemalas ya. Artinya suka mengelak. Karena jurusnya silat. Silat itu ahli mengelak. Sah? Atau suka olahraganya main bola. Harus pandai berkilik. Nah, maka semboyan hidup kita adalah kalau masalah waktu dibuang-buang karena berlebih. Waktu dibuang-buang. Kemana tuh? Membuang-buang waktu, buang-buang, melengah-lengah waktu, sah? Itu memang kita memang. Kalau orang Barat, apa sifatnya? Congok, tau congok? Nggak tahu ya. Tamak, lobo, loba ya, bukan lobo, loba. Orang yang congok kerjanya apa? Ngumpulin harta dan suka me ya, kalau ngumpulin harta biasanya konotasinya suka me mencuri, subhanallah, bahasa yang halus sedikit, menipu. Nah, suka menipu. Makanya semboyan hidup mereka, the time is money. Makanya mereka bila memberi bukan karena ingin memberi, tapi ingin mendapatkan sesuatu. Betul? Betul? Jadi mereka penakut. Orang yang loba penakut. Makanya mereka suka ngadu orang dulu. Dia tidak berani, tapi diadunya orang. Setelah ada yang menang, dibantunya. Nanti yang menang ini baru ditelikung dari belakang. Inilah modelnya, the time is money. Jadi mau belajar kejujuran kemana? Ke Arab. Belajar penakut? Belajar pemalas? Ke Melayu, ke Indonesia, atau ke Nusantara. Jadi itulah kaum muslimin yang muslimat dirahmati Allah SWT. Masing-masing ada kelebihannya. Kelebihan kita adalah di pemalasnya. Ya, betul, kelebihan kita di pemalasnya. Saya, subhanallah. Di antaranya, anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa saya dorong untuk ikut kajian-kajian. Alhamdulillah, rata-rata mengeluh. Jauh, ayolah kalau jauh boleh buat. Jauh katanya. Awak dulu ke Taif pergi, ke Qasim kita jauh kan. Tak terlalu jauh, hanya 500 kilo. 500 kilo. Ya. Dan tiap hari kita ngaji di Masjid Nabawi, setiap hari. Ya. Padahal di kuliah pun lebih banyak bahan yang kita dapatkan daripada kalau kuliah di sini. Itu tak bisa dipungkiri. Saya coba kemarin mewajibkan anak-anak saya itu menghafalkan 100 hadis. Ya. Dengan iming-iming siapa yang hafal dapat hadiah. Itulah. Tapi alhamdulillah dari 100 kebanyakan hafalnya 10. Nah, jadilah. Kalau sempat saya targetkan mungkin 20 hafalnya 2. 1/10 itu lagi kekuatannya. Ya. Ya dari sekian banyak itu yang hafal, yang bisa hafal 30 hanya 3 orang. Itu pun masih ragu, Ustaz. Masih ragu. Saya berikan kiat-kiat. Jadi intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu yang pertama. Jadi lisan Arabi, lisannya orang Arab. Orang Arab istimewanya jujur, bahasanya pun bahasa jujur. Kalau bahasa Barat, bahasanya bahasa cari uang. Bahasa cari uang rentan menipu, sehingga di bahasa pun nipu. Coba money tulisannya money, sa book book, isa tidak ada jujurnya, sa cut tulisannya cut, coba cut jadi cut. Ah ya, makanya saya walaupun dulu guru bahasa Inggris, sampai sekarang tidak ahli bahasa Inggris. Kecuali di antara yang enggak tahu, saya yang paling tahu. Di antara yang enggak paham, mungkin saya yang paling paham. Tapi kalau ketika bertemu dengan orang-orang paham, saya seperti anak TK yang baru belajar membaca. Allahu musta'an. Masalahnya apa? Bahasa Inggris tidak? Bahasa Inggris tidak? Jujur. Karena suka cari duit. Makanya kita-kita yang cari duit ini, jangan belajar ke Barat. Ya, cari duitnya, semangatnya ke Barat, tapi metodenya cari ke Arab, jujurnya ya Arab. Dalam tanda petik Arab, maksudnya ada Arab Muslim. Orang Arab sekarang dah beda, Ustaz. Memang kita yang ngajarin mereka, kita yang ngajarin mereka, kita akui itu, kita yang ngajar. Orang Arab dulu tidak mau disogok, sudah diajar oleh orang kita, mau disogok. Sehingga musim haji bingung jemaah. Kalau tak dikasih sogok, bis tak berjalan. Bis tak berjalan. Saya cari tahu, di mana tidak bisa begini. Baksisnya belum turun. Namanya baksis. Siapa yang ngajar kalian? Orang Indonesia. Alasan awalnya kasihan. Alasan awalnya kasihan. Akhirnya jadi tan, apa namanya, menjadi bahan untuk bergaining. Kalau mau cepat, baksisnya naik berlipat. Kalau mau lambat, baksisnya satu tingkat. Jadi terpaksa. Yang ngajar dulu adalah orang kita. Orang kita memang penyayang. Allahumma musta'an. Itu syarat yang pertama. Kaum muslimin yang berbicara mampu menyampaikan apa yang dia inginkan. Ini mohon maaf ya. Saya memang beginilah usul. Saya susah merubahnya. Kadang-kadang dalam cerita ada. Ya, kalau ibarat film ini sinesnya terlalu berbelok-belok. Tapi insya Allah happy ending. Insya Allah happy ending. Ya, siapa yang sabar nontonnya, siapa yang sabar ngikutinya paham. Tapi ada sebagian yang tidak paham yang seperti itu. Saya maklumi, apalagi bagi para penonton pemula, ya, dia tidak suka belok-belok. House to the point, al-bayan, wahid, satu, dua, tiga, empat. Saya yang tidak paham. Ya, mohon saja saling memahami, ya, yang saling memahami. Memang inilah gaya saya dari dulu. Dari dulu sampai bicara dengan bicara biasa pun, kalau tuan-tuan tidak siap untuk mendengar, jangan dibuka. Jangan dibuka pembicaraan dengan saya. Yang asalnya pertanyaan 2 menit bisa jawabannya 2 jam. Itu biasa. Sampai saya sampai terkenal itu di waktu di Madinah sedang menyusun S2 S3, bila ada teman yang terlambat pulang sholat asar, ada di antara istrinya yang sudah tahu pasti tadi dengan Dr. Dasman. Asli, ada teman saya dua, satu dari Kamerun, Kamerun tuh. Nah, satu dari Sahilul Aj, itu kampungnya Drogba, Didier Drogba. Kalian pasti tuh paham ini. Nah, kalau dia terlambat pulang sholat asar, dia bilang pasti tadi sedang ngomong sama Dr. Dasman. Kadang lepas asar berdiri di depan asrama tuh sampai menjelang maghrib. Ya, setengah jam yang maghrib baru pulang ke rumah masing-masing. Allah musta'an. Jadi mohon dimaklumi, ya. Ya, ini kebiasaan saya. Sering dikritik oleh orang-orang dekat saya. Tapi kritikan itu belum mempan sampai sekarang. Jadi mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bisa saya belajar terus. Baiklah kaum muslimin. Syarat yang kedua, al-bayan itu adalah istita'u qudratul mukhatab aw as-sami' fahma al-kalam. Yang kedua, orang yang berbicara, orang yang mendengar mampu memahami apa yang disampaikan. Inilah yang namanya kalamun mubin. Nah, Al-Qur'anul Karim ini penting kita ketahui supaya nanti kita tidak salah terhadap Al-Qur'an. Karena tidak jarang orang karena berangkat dari latar belakang bukan bahasa Arab, atau cara pandang bukan cara pandang orang Arab terhadap Al-Qur'an, mereka mengira Al-Qur'an ini pada asalnya sulit dipahami. Bahkan di antara para ulama atau katakanlah para peneliti, ada yang menyampaikan bahwa memahami Al-Qur'an secara zahir menyesatkan. Subhanallah. Al-Quran kalau dipahami secara zahirnya bisa menyesatkan. Kalau maksudnya zahir menurut orang selain Arab, mungkin. Tapi kalau zahir menurut orang Arab, tidak. Makanya sekali lagi, bahasa Arab wajib dipahami menurut orang Arab, bukan menurut Pak Arab. Ini ada Pak Arab, orang kampung saya, dia meninggal. Rahimahullah. Nah, itu tidak pandai bahasa Arab. Nanti kalau dipahami Al-Quran dengan gaya bahasa Pak Arab, ya, diterjemahkan, lalu dia pahami sesuai dengan bahasa dia, bukan dengan bahasa asli Arab, itu betul. Bahwa zahir Al-Quran bisa saja menyesatkan. Tapi zahir Al-Quran wajib menurut orang Arab pasti selamat. Karena apa? Al-Quran itu mubin. Nah, sekarang pertanyaannya, Imam Syafi'i menyebut kaifal bayan. Bagaimana al-bayan yang Allah turunkan? Ini yang ingin beliau sebutkan secara global di awal pembahasan ini. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i berkata, jadi syarat perkataan itu mubin, jelas menjelaskan, adalah pertama, yang berbicara mampu menjelaskan apa yang ia ingin sampaikan. Yang kedua, yang mendengar atau lawan bicara mampu memahaminya. Mungkin membuktikan orang paham itu gimana? Saya berbicara sekarang, lalu tuntun paham. Gimana cara bisa membuktikannya? Misalnya ada perintah. Satu, dia jalankan. Dua, dia tidak bertanya lagi. Sah. Tapi kalau masih bertanya, berarti belum paham. Kemudian yang kedua, dia laksanakan. Dia laksanakan apa isi dari perintah itu. Berarti apa? Yang ketiga, pemberi perintah tidak komplain. Pemberi perintah tidak komplain. Oleh sebab itu, apa maksudnya ini? Sebab apa maksud? Maksudnya adalah ketika Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Sah? Ada yang bukan bahasa Arab? Hah? Dalam Al-Quran ada bahasa selain bahasa Arab? Enggak ada. Nanti akan jelaskan oleh Imam Syafi'i. Enggak ada. Seluruh yang dalam Al-Quran bahasa Arab. Dia bisa buktikan. Nah, Al-Quran sampaikan ke orang Arab. Lalu orang Arab ini terbagi dua. Satu menerima, satu menolak. Yang menolak namanya non-muslim. Ya, kita tidak boleh mengucapkan kafir. Yang menolak namanya non-muslim. Kalau yang menerima muslim. Maka beruntung kita kaum muslimin. Beruntung kita. Ini dari sisi ini kita beruntung. Kenapa kita tidak lahir di masa Nabi berdakwah? Coba kalau lahir di masa Nabi berdakwah, dua martabat. Ngangguk atau menggeleng. Tidak ada takwil-takwil hari itu. Kalau sekarang kan tidak. Banyak modus. Sah? Banyak apa? Modus yang kita buat. Misalnya, ada perintah Allah. Lalu saya muter-muter-muter, akhirnya saya bisa tidak laksanakan. Kenapa? Cuma sunat. Sah? Cuma sunat. Tidak mungkin orang seperti ini kita hukum durhaka. Sah? Orang meninggalkan yang sunat durhaka? Tidak kan? Coba kalau sepas Nabi yang menyuruh waktu itu. Lalu kita tidak laksanakan. Apa namanya? Hah? Durhaka kan? Hari ini kita jadi tidak durhaka. Misalnya Nabi suruh kita misalnya cukur jenggot. Sah? Betul. Nabi suruh kita cukur jenggot. Kok ngaku? Terima kasih tentu tidak paham nampaknya. Saya ulang. Itu buktinya perkataan tidak dipahami. Sah? Nah, Nabi suruh kita cukur. Hah? Ah, membiarkan jenggot tumbuh. Seperti ya. Tapi hari itu kalau sempat ada orang tak melaksanakan, Nabi akan bertemu dengan Nabi itu. Alhamdulillah kan? Ini panggil itu, dipanggil memang, dipanggil. Nah, kalau tidak dilaksanakan perintah atau tidak ditinggal larangan Nabi, Nabi akan lihat. Tapi hari ini kita masih bisa mengilang. Oh, hadis itu jangan dipahami satu hadis saja, kumpulkan hadis semuanya. Jadi setelah semakin banyak hadisnya semakin tidak bisa dilaksanakan. Sekarang begitu, ilmu semakin tinggi semakin susah mengamalkannya. Sah? Sekarang ilmu orang semakin tinggi semakin susah diamalkan. Kalau gitu enggak usah tinggi-tinggi ilmunya. Ya. Kalau dulu enggak. Ketika Nabi laksanakan itu, dilihat oleh Nabi. Ditengok. Masih banyak. Gitu kan? Akhirnya enggak enak gitu. Maka lahirlah orang-orang yang taat-taat. Sedikit bercakap, banyak berbuah. Kalau hari ini, alhamdulillah kita ahli berkelit, sah? Ahli bermanuver, ahli cari modus, betul? Dengan alasan. Dan tidak bisa kita katakan Anda durhaka. Kenapa? Kan meninggal yang sunnah enggak apa-apa, sah? Atau ada yang melanggar larangan Nabi dengan alasan ini kan cuma makruh. Kan yang melakukan makruh tidak tidak berdosa. Tidak mungkin kita hukum fasik, sah? Bisa kita hukum pasti, cuman kita nggak enak aja kan gitu kan. Masa orang habis merokok, habis itu jadi imam kita, kan kurang enak ya saya. Habis dia main catur di kedai, habis itu komat dia pula yang maju jadi imam, enak kita? Pasti kita yang mohon maaf, yang biasa dengan selera tinggi, dengan dosis tinggi kan nggak, betul kan? Nah, atau di antar kita sudah ngaji, tahsin. Yang bacaannya alhamdulillah walaupun tidak seperti si Sudes tapi niru-niru si Sudes jadilah kan. Ini kadang-kadang nirunya niru suara Sudes tapi bacaannya kayak bayi Pak Des. Nggak bisa yang kayak gini kaum muslim yang musliman. Jelas nah? Walaupun misalnya dia dengan alasan merokok cuma makruh dan kita hukum dia pasti gara-gara merokok kan susah kan. Ada ulama yang memfatwakan bolehnya gitu ya. Kan begitu? Dihukum pasti. Ya susah memang. Coba kalau seandainya di zaman Nabi, pas dia mau apa jadi imam, nah gimana? Kira-kira dipanggil sama Nabi nak? Panggil. Kamu kalau masih besok jangan jadi imam lagi ya. Asyik Rasulullah. Kan gitu kan? Tidak mungkin dibilang, Rasulullah ini kan cuma makruh. Tidak mungkin. Hari itu makanya kaum muslimin dan muslimat seperti sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala mengatakan ketika ada sahabat yang mengatakan kepada buntunglah tuan-tuan katanya hidup bersama Rasulullah bisa berjuang berjihad bersama mereka dengan Nabi alaihi salatu wassalam bersama orang-orang mulia Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lalu kata Imran, pujilah Allah, bersyukurlah karena kamu tidak hidup di masa yang ujiannya berat. Ujiannya berat. Berat ujiannya. Karena hari itu kita dilihat siapa yang taat, siapa yang menerima, siapa yang tidak menerima. Nah, hari ini alhamdulillah kita masih bisa ngelak-ngelak ya. Ya toh? Dengan takwil-takwil dan sebagainya masih ngelak kita. Di masa itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini maksud saya, nah, seorang yang sudah paham, kan itu kan baru mubin namanya, orangnya paham. Tanda pahamnya adalah tidak bertanya lagi. Yang kedua, perintah dilaksanakan. Yang ketiga, sang pemberi perintah tidak komplain. Nah, oleh sebab itu di sini kita cari kesimpulan bahwasanya Allah berbicara kepada pada sahabat, sah? Melalui Jibril, melalui Rasulullah SAW, sampai kepada mereka Al-Quran, sah? Nah, mereka paham. Kita lihat, ada enggak mereka bertanya tentang Al-Quran itu kepada Nabi? Ada enggak mereka bertanya kepada Nabi? Riwayatnya semuanya ada. Semuanya riwayat tentang itu ada. Lalu kita lihat ayat ini, enggak ada pertanyaan. Kita lihat lagi, mereka tidak bertanya ke Nabi. Nabi tidak menambah penjelasan. Sah? Kemudian mereka laksanakan atau tidak? Mereka laksanakan. Alhamdulillah. Mereka amalkan. Amalkan, amalkan. Baik rutin maupun tidak rutin. Tidak ada juga komplain dari sang pemberi. Sang pemberi perintah. Baik dari Allah sendiri maupun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian halnya dan tidak terjadi khilaf di antara sahabat, pemahaman mereka satu semuanya, tidak bertanya lagi ke Nabi dan mereka memahami dan mereka mengamalkan, tidak ada komplain dari Allah sebagai pemberi perintah dan dari Rasulullah SAW sebagai penyampai perintah, maka kita katakan itulah pemahaman yang benar. Jangan cari lagi yang lain. Jangan cari lagi yang lain. Karena Al-Quran paham turun pada mereka. Dan mereka paham dan laksanakan. Tidak ada komplain dari sang pemberi perintah. Allah tidak mempermasalahkan mereka lagi. Dan Nabi juga tidak mempermasalahkan mereka lagi. Dan tidak ada khilaf di antara para sahabat dalam masalah itu. Boleh kita keluar dari mereka? Indah. Jelas kaum muslimin. Kalau jelas ini kita masuk ke pembahasan, ya. Masuk karena Imam Syafi'i ini yang ingin mau dijelaskannya. Cuma bahasa beliau terlalu singkat. Awak yang panjang aja payah pahamnya kan, apalagi yang singkat-singkat itu bedanya. Orang Arab dulu, mohon maaf, kenapa Al-Rabi' bisa baca sampai 500 kali? Ya, karena beliau baca pahamnya paham gitu aja kan. Kalau ada yang enggak paham, memang ada sekali, ada ceritanya seperti diceritakan oleh Ibn Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i bahwasanya Ar-Rabi' Ibn Sulaiman ada suatu masalah yang diulang-ulang oleh Imam Syafi'i, tidak paham-paham dia di majlis depan orang ramai, nanya lagi, jelas, paham? Belum, berapa? Belum juga. Akhirnya saking ininya, mengkalnya dia, tidak ini tidak mungkin paham. Akhirnya Rabi' jengkel dia. Bukan Imam Syafi'i yang jengkel. Dia yang jengkel malah. Subhanallah. Begitulah Imam Syafi'i penyabarnya orang. Napasnya panjang ya. Ya, kita harus jadi guru itu harusnya seperti itu. Kalau banyak yang mendebat yang bilang kamu dapat C ya, jangan. Ya, memang napas panjang berarti harus latihannya berat. Orang latihan berat, insya Allah napasnya panjang. Makanya banyakkan ilmu, insya Allah kita akan punya napas panjang. Di debat arah manapun kita siap. Karena kita sudah pendengarannya, sudah suara angin aja bisa kita tangkap gitu ya. Nah, apalagi suara petir. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya Imam Asy-Syafi'i selesai majelis, dicarinya Ar-Rabi' bin Sulaiman ke rumahnya. Dicari, diulang-ulang kemudian. Dicari, ya Rabi'. Lalu diajaknya, ayo. Tadi mungkin karena depan orang ramai agak sedikit ini ya, agak sedikit terkesan kaku gitu. Sekarang, di mana kamu dapat? Lalu dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i sampai dia aja jelas. Berulang-ulang juga. Memang pelik masalahnya. Lalu kata Imam Syafi'i, bahasa ini kita catat, khususnya para guru dan para pendidik ya, catat. Ya Rabbi, lau istata'tu an ut'imaka ilman la'at'amtuka. Andainya aku bisa menyuapkan ilmu ini kepadamu, aku suapkan aja. Ya tidak perlu pakai otak lagi, pakai mulut aja, kunyah langsung. Ya, kunyah disuapin aja, makan ilmu ini. Saya akan lakukan itu untukmu. Supaya dia tenang. Jadi maklum kadang-kadang guru ketika menjelaskan dah lama tak nyongerati kan biasa kan. Makanya lahirlah syair Imam Syafi'i. Siapa yang tak sabar, wa man lam yasbir ala jaffatil muallimi sa'atan yatajarra' murrar jahli tula hayatihi. Ada diwan Syafi'i, syair Syafi'i. Siapa yang tak sabar atas kerasnya pendidikan seorang guru sesaat, dia harus rela menelan kejahilan sepanjang umurnya. Ya sesaat, cuma kerasnya kan sesaat. Tidak ngerti kan cuma kali itu dia bilang tidak ngerti kan. Gitu ya. Sama saya bilang paham kan ya. Jangan tentu tersinggung pula. Ustaznya awak dengar-dengar bilang paham. Jelas. Bukan. Nah, bukan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia bisa mengulang-ulang itu karena memang cepat. Nah, dibaca. Karena memang kemampuan pertama bahasa beda. Yang kedua, orang Arab dulu dengan orang Arab sekarang juga beda. Dan orang non-Arab dulu dengan non-Arab seperti kita hari ini juga beda. Dulu ketika Buya-Buya menjelaskan, mungkin yang menerima lebih paham daripada ketika Buya seperti saya jelaskan lambat. Asalnya ceritanya belit-belit. Itu masalahnya. No? Tapi belit-belitnya kan jelas ya. Belitannya kan jelas. Nanti kalau mau dibuka paham gitu kan. Nanti kita uji syarat sebuah perkataan itu mubin, satu, nah, yang berbicara mampu menjelaskan apa yang diinginkan. Yang kedua, pendengar paham apa yang dimaksud. Bukti paham, perintah dilaksanakan, sah, tidak ada pertanyaan, kemudian tidak ada komplain dari badan pemeriksa, dari sang pemberi perintah. Alhamdulillah. Oleh sebab itu kesimpulannya, ketika Al-Quran ini turun ke sahabat, lalu mereka laksanakan, mereka paham dan tidak ada khilaf di antara mereka, maka kita tak boleh lagi mencari pemahaman yang lain. Itu maksudnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Khususnya hal-hal yang bukan sifatnya fleksibel, yaitu ibadah-ibadah yang sifatnya mahdha, yang hanya ibadah sifatnya, tidak ada unsur logis dan psikisnya di dalam atau unsur filosofis di dalamnya. Kan ada yang faktor filosofisnya, ada faktor psikis dan sebagainya. Ini yang murni ta'abbud lillahi ta'ala. Seperti akidah, seperti ibadah-ibadah mahdha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala al-imam al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wal bayanu ismun jami'u lima'ani mujtama'atil usul mutasya'ibatil furu'. Al-bayan, kata Imam al-Syafi'i, yaitu keterangan itu, ismun jami' adalah sebuah nama yang general, jami' yang mengumpulkan, yang menjenala, yang meliputi, mengumpul lima'ani mujtami'ah, mengumpulkan makna-makna yang tersimpul atau terkumpul, mujtami'atul usul, yang asal muasalnya, yang landasan-landasan utamanya tersimpul, mutasyaibatil furu', tetapi cabang-cabangnya menyebar. Asal masalahnya itu semuanya mujtami'ah, yaitu menyatu, pokoknya menyatu, tapi dahan-dahannya berkembang. Artinya dalam Islam itu, hukum-hukum itu asalnya ada usulnya, yang disebut dengan usulul fiqh, disebut dengan usul fiqh. Cabang-cabangnya masailul fiqh, ya masail-masail, itu masalah-masalah yang dikaji dalam fikih itu berkembang. Usulnya tetap, buahnya, dahannya bisa bercabang-cabang. Nah, bisa bercabang-cabang. Semakin subur, maka semakin banyak cabangnya. Oleh sebab itu, maksudnya Imam Syafi'i, berarti ada kaedah-kaedah asal yang harus dijaga oleh seseorang dalam memahami Al-Quranul Karim. فَأَقَلُّ مَا تِفِدِلْكَ الْمَعَانِ الْمُجْتَمِعَةِ الْمُتَشَعِبَةِ. Maka minimal yang terdapat dalam makna-makna yang tadi terkumpul atau tersimpul dan yang bercabang, baik usul maupun furu', orang menyebutnya juga dengan furu'. Nah, annaha bayanun liman khutiba, paling minimal dia adalah bayan, minimal dia adalah bayan, yaitu keterangan, liman khutiba biha mimman nazal al-Qur'anu bilisanihi, yaitu keterangan disampaikan kepada orang yang di kepadanya, atau orang yang menjadi lawan bicara, yang kepadanya turun Al-Quranul Karim dengan bahasanya. Dalam hal ini, yang dikhitab, yang menjadi lawan bicara Allah pada waktu itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Setidaknya keterangan ini dipahami oleh yang menerima pembicaraan Allah tersebut melalui Al-Quranul Karim atau melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaqaribatul istiwa'i indahu. Dan orang Arab dulu, karena bahasa mereka rata, pada umumnya bahasanya semua level tinggi. Bahasa mereka waktu itu bahasa Arab, kalau bahasa Jawanya itu ada kromo ingkilnya. Dulu orang-orang dulu ketika tidak terlalu banyak, tidak berinteraksi dengan non-Jawa, maka orang-orang Jawa sendiri itu dulu juga paham bahasa-bahasa kromo itu. Ya, ada tiga tingkatannya. Coba sebutkan sih. Kromo Yuda. Salah. Nggak, saya tidak paham. Ada yang Jawa sini. Pokoknya yang paling tinggi namanya kromo ingkil. Kemarin saya mendapat pelajaran di taksi, tapi lupa lagi sampai sekarang. Memang tidak, saya di bahasa Jawa tidak pakar nampaknya, tidak bisa. Banyak teman saya orang Jawa sampai hari ini tidak pandai bahasa Jawa. Mungkin karena tidak nikah sama orang Jawa kali itu. Nah, mutaqaribatul istiwa indahu. Jadi orang-orang ini bahasanya sama-sama sederajat, mutaqaribah, berdekatan. Jadi pemahamannya mudah bagi mereka. Wa in kana ba'dhuha ashadda ta'kida bayanan min ba'd. Sekalipun sebagian daripada keterangan yang datang itu lebih dikuatkan keterangannya dari sebagian yang lain. Misalnya ada keterangan ditambah dengan mengulang atau dengan mengucapkan dengan bahasa yang lain. Nah, wa mukhtalifatun inda man yajhalu lisanil arab. Tetapi akan berlain lagi keadaannya dengan orang yang tidak paham bahasa Arab. Makanya ketika kita membaca tentang penafsiran Al-Quran yang menjadi propaganda subuhat orang-orang orientalis misalnya, atau aliran-aliran sempalan dalam Islam yang dinisbatkan Islam seperti Syiah misalnya, Khawarij, Al-Murji'ah, Qadariyah dan sebagainya, pasti masalahnya di sini. Mereka memahami tidak seperti pemahaman orang Arab, walaupun dia orang Arab, cuman sudah memahami Al-Quran ini dari lisan selain lisan Arab. Karena mohon maaf, hari ini karena sama orang Indonesia sekarang, kalau diuji tata bahasa Indonesia, mungkin kalah sama orang Belanda. Sebagian orang Belanda, sebagian orang Indonesia diuji, buat ujian bahasa Indonesia, mungkin orang Indonesia sendiri dapat nilai 6. Orang Inggris yang belajar bahasa Indonesia melalui tata bahasa, grammarnya bahasa Indonesia, dapat nilai 9. Bisa? Bisa? Bisa. Kalau tuan-tuan tidak percaya, saya tengokkan nanti kawan-kawan saya. Ya, kalau nahu nanyanya ke kita, sorob nanyanya ke kita, balago nanyanya ke kita, tapi bahasa Arab kita nanya ke dia. Beda bahasa dengan kaidah itu beda nam kaum muslimin. Masalahnya kita hari ini pada umumnya yang ditanya bahasa itu kaidah, betul? Karena yang paling banyak dominan kan kaidahnya, bukan bahasanya. Belajar bahasa Arab, diajar nahu sorob juga, bukan bahasa Arabnya. Kaidah juga diajarkan. Ini jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, mukhtalifatun bayan ini usul, baik usul maupun furu' yang bercabang ini, menurut di kalangan orang yang paham bahasa Arab itu berdekatan pahamnya. Tapi di kalangan orang yang tak paham bahasa Arab akan lain cerita. Mungkin antara langit dengan bumi pemahamannya. Jelas? Jelas ya? Nah, dulu pemahaman misalnya tentang al-wasilah dalam orang Arab dulu dengan orang yang memahami dengan bukan bahasa Arab. Al-wasilah, wasilah itu kan sarana artinya. Ya, al-wasilah wabtahu ilaihi al-wasilah tawajjahu. Naam. Yaitu carilah wasilah kepada Allah. Orang dulu memahami wasilah itu wasilah syar'iyyah, yaitu sarana yang disyariatkan. Sebab apa? Siyak dan sibak, awal dan akhir daripada perkataan itu maknanya syariat semuanya. Karena disuruh bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Bukan membuat perintah baru. Jelas? Bukan membuat perintah baru atau larangan baru. Nah, orang yang tidak paham bahasa Arab, dikiranya perkataan takutlah kepada Allah, asal takut caranya apapun, bukan itu. Karena yang namanya takwa dari bahasa Arab kemudian menjadi istilah Al-Quran. Istilah Al-Quran takwa itu dalam melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jelas kaum muslimin? Ini tanya jelas lagi. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sehingga beda penafsirannya. Akhirnya orang menjadikan wasilah di sini adalah berdoa kepada Allah melalui perantara selain Allah. Itu akhirnya pemahamannya. Padahal ini kalau kita rujuk kembali kepada sahabat, ini yang dimaksudnya, tidak. Mereka menafsirnya seperti Abdullah bin Abbas menafsirkannya, diberitakan pula oleh murid-muridnya Abu Aliyah, Al-Dhahhak, Qatada dan sebagainya, bahwa al-wasilah di situ maksudnya adalah al-amalus salih. Amal yang salih. Nah, kalau sudah amal salih, paham kita seperti kata Fudhul bin Iyad, bahwa ini maksud dengan amal salih dengan dua syarat baru salih. Satu, satu mesti ikhlas karena Allah. Yang kedua, mesti mengikut Rasulullah. Nah, kalau ikhlas tak ikut Nabi, itu tidak salih. Ikut Nabi tidak ikhlas juga tidak salih. Kan beda ya? Beda. Kalau ini tidak cari perantara menurut siapa yang kira-kira hebat, kira-kira keramat, dijadikan perantara antara kita dengan Allah, beda tafsirnya. Kaum muslimin, kaum muslimin. Itu maksud daripada, atau ini diantara yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa bagi yang mereka turun kepadanya Al-Quran, yang paham bahasa Arab, yang belum rusak bahasanya, maka mereka memahaminya seperti pemahamannya cepat, pemahamannya berdekatan. Tapi ketika yang bahasa Arab sudah tidak lagi dipahami dengan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit penyelewengan pemahaman terjadi. Seperti orang berdalil ya, berdalil misalnya bahwa Al-Qur'anul Karim telah tidak menghormati Nabi, misalnya tidak menghormati Nabi. Coba contohnya ya, seperti Nabi Ibrahim dibilang ragu kepada takdir Allah. Anda tidak paham bahasa Arab masalahnya, tidak paham bah, atau mengatakan Nabi kemarin kita ceritakan bahwa di dalam Al-Quran sendiri melegalkan kelainan orientasi seksual. Nah, apa ayatnya? Al-Quran juga dipakainya. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dikelilingi oleh para anak-anak muda remaja. Terbayang oleh ini. Jadi kalau anak-anak muda-muda remaja berarti kelainan seksual. Di mana datang kelainan seksual? Karena mereka orang punya-punya. Yang menafsirkannya orang punya kelainan. Itu aja masalahnya. Yang menafsirkannya orang yang punya kelainan. Iya wajar tafsirnya berkelainan. Jelas kaum muslimin. Orang yang syirik, biasa dengan syirik, bisa saja menafsir Al-Quran dengan syiriknya. Karena dia bersyirik. Makanya beda penafsiran ahlu tauhid terhadap Al-Quran dan hadis dengan penafsiran ahli syirik wal kufur. Pasti beda. Makanya sekali lagi kaum muslimin dan muslimat, ya, ini nasihat saya untuk diri saya dan kepada yang lain-lain. Jangan coba-coba dengar tafsir Al-Quran dari orang yang tak beriman pada Al-Quran. Pasti keliru. Yang benar pun keliru. Apalagi yang salah. Karena mereka pasti menafsirkannya dengan, pada umumnya dengan kejahilannya. Karena sekali lagi saya katakan, kalau wahyu ditafsirkan tidak dengan wahyu, tafsir jahiliyah. Tafsir jahiliyah seperti yang kemarin kita dihebohkan dengan nikah, apa? Kawin tanpa nikah. Apa istilahnya? Hah? Hubungan seksual tanpa non marital, tanpa menikah. Mengambil dari auma malakat aimanukum. Ini orang dia sarjana teknik. Belajarnya ke komunis di Rusia. Tiba-tiba jadi ahli tafsir. Tiba-tiba jadi ahli tafsir. Ya, karena orang kita, mohon maaf, orang kita ketika ditulis misalnya SMA-nya Ma'had. Dikiranya Ma'had semacam Ma'had Ali gitu. Ya, orang Arab menyebut Ma'had itu, kalau kita kan sudah Islami itu ya, kalau Ma'had ya. Kalau misalnya kan enggak, Ma'had Zira'ah misalnya, maksudnya SMP dan SMA pertanian, seperti SMK itu. Tapi karena dia bahasa Arab, madrasah kan, kalau kita madrasah kan jadi madrasah aliyah mutawas, madrasah sanawiyah, ini pasti sekolah Islam, bukan. Inilah kejahilan bahasa. Ya kejahilan bah, wih. Tanggung-tanggung dia tamat MDA ini kan, madrasah diniyah awaliyah. Jadi MDA, madrasah awaliyah di sana itu sama dengan SD kita. Bisa saja SD sekuler. Kalau kita MDA kan ya Al-Quran ya. Itu pun masih, apa namanya, lebih banyak drum band daripada. Nah, ada pula khatam Quran pakai drum band, tak matching lah. Dari mana datang ini Allah Ustaz? Ini makanya saya memohon kepada para ustaz yang membatuakan musik halal misalnya, tolong tunjukkan ini. Ya tunjukkan ini. Al-Quran masa matching dengan musik. Mohon maaf. Ya setidaknya tolong di bab ini, tolong jangan cederai Al-Quranul Karim. Apa hubungannya Al-Quran dengan tampilan pengantin-pengantinan? Ya pengantinin-pengantinan ya. Itu pakaian pengantin yang dipasangkan. Kadang-kadang anak itu sudah balik juga. Apa hubungannya? Tolong diperbaiki. Ini gara-gara fatwa musik Islami. Mana ada drum band Islami? Dari mana kaum muslimin? Nah, nanti joget Islami, auzubillah, dia poco-poco Islami, semua Islami. Sekarang Natalan is Islami. Ada banyak sekarang Natalan Islami. Dia ikut Natal tapi kira bana. Dikira rebana tu is Islami. Maka ketahuilah ini tanda rusaknya kaum muslimin. Ya tanda rusaknya. Oleh sebab itu ada juga yang belum jelas baginya bahwa musik itu haram. Ya, tolong dipelajari. Ternyata kalau suka musik suka ke gereja numpaknya. Itu arahnya ke situ juga. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Mohon maaf ya agak keras sedikit. Kan pagi sudah mulai terbit matahari agak apa gitu. Mohon maaf. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini akibat dari salah memahami nas Al-Quran bukan dengan bahasanya orang Arab. Sampai di situ dulu. Situ dulu ya. Nah, udah cukup. Nah, nanti ngangkuknya dalam-dalam sekali. Allah musta'an. Kalau gini enggak bisa 500 kali tamatnya. Ya. Satu kali aja 500 pertemuan enggak tamat nampak. Ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. memang di awal-awal ini ya. Di awal-awal ini kita panjangin dikit, di akhir-akhir nanti lebih panjang. Ya, karena lebih sulit pembahasannya. Pasti lebih sulit pembahasannya. Yang awal-awal ini mukaddimah dibiasakan dulu, warming up lah, dipanjang-panjangin dikit. Ya, kesimpulannya, bisa dibuat kesimpulan. Asyik. Ada hadiahnya, sarapan ditanggung. Hah? Apa kesimpulannya ya, Ustaz? Lalu dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya Al-Qur'an datang sebagai bayan. Sah? Dan bayan ini datang dari sebutan Allah sendiri. Bahwa Al-Qur'an disebut tibyan, sah? Disebut Furqan, disebut lisanin Arabiyyin mubin. Nah, syarat bayan itu dua menurut ahli fikih lughah. Satu, yang berbicara mampu menjelaskan apa yang dia inginkan. Yang kedua, sang penerima atau orang kedua mampu memahami. Gimana kita mendeteksi sang penerima ini mampu mencerna dan mampu menerima, paham? Ya, kita lihat dia laksanakan perintah, laksanakan. Kemudian ada dia bertanya lagi, tidak bertanya. Setelah dilaksanakan perintah, tidak ada temuan. Artinya itulah, tidak ada temuan dari badan pemeriksa. Di badan pemeriksa. Dalam hal ini tentu saja Allah SWT ketika Al-Quran masih turun. Tidak ada. Berarti dia paham, amalannya diterima, dan diridhai. Makanya para sahabat itu dapatlah titel radhiyallahu anhum waradu anhum. Kenapa? Karena ijma'nya mereka itu maksum. Ijma'nya mereka maksum. Kesepakatan seluruh sahabat dalam suatu masalah pasti benar. Pasti benar. Ah, kecuali kita syaratkan tadi, kalau ada khilaf di antara mereka, mereka saja khilaf, masa kita tidak boleh khilaf. Gitu ya? Paham? Jadi mereka sendiri khilaf dalam suatu masalah, masa kita tidak boleh khilaf. Yang tak boleh itu kalab. Kalab tidak boleh. Khilaf boleh saja. Cuman harus ketahui, khilaf jangan membuat aliran baru. Karena sahabat khilaf tak pernah ada aliran. Karena apa? Karena mereka konsepnya adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Yang dicari itu dalil, bukan dalih. Yang dicari itu amal, bukan mengelakkan amal. Makanya mereka banyak hasil pahala yang mereka dapat. Karena mereka yang mereka kerja, apa, cepat melaksanakan perintah. Kalau kita rapat dulu, ya dirapatkan dulu, setelah rapat masuk angin. Ini banyak yang ngontak kan, ya Ustaz bisa ngaji gitu. Iyalah, kasih waktu. Nah, tapi kami rapatkan dulu Ustaz. Kalau sudah rapat, saya jamin tak jadi. Kalau sudah rapat, saya jamin tak jadi. Sama kita nak bikin masjid, ada duit dari orang waktu itu, sekarang tak ada lagi. Dulu ada duit dari orang, tak banyak, hanya 1 miliar. Ya, sampaikan ke masyarakat tertentu, lalu katanya, awalnya ngangguk-ngangguk, bagus Ustaz, terima kasih, kami dah lama cari-cari dana. Oke, habis itu masuk angin. Masuk angin, kami rapatkanlah dulu Ustaz. Akhir rapat silakan. Akhirnya, tak jadi. Saya dah paham tuh, kalau sudah rapat ceritanya, pada umumnya enggak. Makanya kalau ada permohonan proposal kita ke pemerintah, misalnya kami rapatkan dulu ya katanya. Kalau rapat, iya. Kalau rapat bunyinya enggak. Tapi kalau dia katakan enggak, saya sekarang lagi sibuk, nanti saya pelajari. Pokoknya aturan sih boleh, cuman yang saya pelajari ini kalau kurang nanti sempurnakan, atau ada harapan. Tapi kalau kami rapatkan, berarti tidak ada anggarannya itu. Tidak ada anggarannya. Tidak usahlah diteruskan. Tidak usah diteruskan. Kita harus paham. Ini kan lisan juga. Ini bayan juga ini. Tentu harus paham. Jangan ngotot lagi. Tidak dapat. Jelas? Nah, tapi kalau masih ada bahasa-bahasa kita bisa paham. Bisa paham. Sering berinteraksi dengan orang di segala bidang, insya Allah kita semakin paham bagaimana maksud yang diinginkan. Mohon maaf ya, hanya segitu yang bisa saya berikan lah pagi ini. Kalau mau nambah di tempat yang lain aja insyaallah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.